Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kumandang azan bersahutan di Masjid Nusantara sebagai panggilan surgawi bagi umat manusia yang mengaku dirinya beriman akan merasa terpanggil untuk segera hadir ke masjid-masjid. Mari kita kenal apa itu hakikat masjid. Kalimat masjid diambil dari kalimat sajada, yasjudu, sujudan. Artinya adalah patuh, taat, dan tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Meletakkan dahi, meletakkan kedua belah tangan, meletakkan lutut rata dengan permukaan bumi. Itulah yang disebut dengan sujud. Hal ini menggambarkan kepatuhan dan ketundukan yang totalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tempat di mana manusia beriman bersujud itu sering disebut dengan masjid. Allah menyampaikan dalam satu ayatnya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Sungguhnya masjid-masjid itu, tempat sujud-sujud itu adalah milik Allah. Maka jangan engkau menyekutukan Allah di dalam masjidnya. Rasul bersabda, Allah telah mewariskan kepadaku dan kepada umatku bumi untuk mensucikan dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada Allah sering digambarkan sebagai bentuk totalitas kita mengabdikan diri kepada Allah, digambarkan dalam bentuk sujud. Oleh karena itu, mari kita takmirkan masjid, mari kita jaga masjid, karena masjid adalah rumah-rumahnya Allah. Tepat bulan suci Ramadan, masjid sangat ramai diisi dengan salat tarawih, diisi dengan salat tahajud, diisi dengan salat berjamaah tepat waktu. Mari kita takmirkan masjid di negeri ini. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melihat kesehariannya, bangunan masjid merupakan tempat sholatnya kaum muslimin. Karena melihat akar kata dari kalimat masjid merupakan kepatuhan dan ketaatan. Pada hakikatnya, masjid merupakan tempat segala aktivitas yang menampakkan kepatuhan, yang menampakkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Apapun aktivitas itu, asalkan ia mengantarkan ketaatan dan kepatuhan Allah subhanahu wa ta'ala, boleh dilakukan di dalamnya. Sebagaimana di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, masjid merupakan pusat pemberdayaan masyarakat. Di sana menjadi tempat pemberdayaan semua politik, ekonomi, dan kepemimpinan. Namun, masjid juga menjadi pusat peradaban, pusat pembangunan peradaban dunia, karena bermula dari masjidlah bahwa Islam berkembang. Masjid merupakan siar-siar agama yang harus kita terus lestarikan dan terus kita jaga, karena Allah pernah menyampaikan dalam satu ayatnya, "Man yu'adzim sya'irallah fahuwa min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan siar-siar keagamaan, maka itu bagian dari ketakwaan kaum muslimin. Oleh karena itu, masjid mari kita jaga, tidak hanya jaga fisiknya, namun mari kita jaga fungsinya sebagai pusat pemberadaban, pusat pemberdayaan, pusat pembangunan kemanusiaan yang adil dan beradab. Semoga kita dengan cara mengisinya, dengan cara membesarkannya, dengan cara menjadi pusat peradaban, pembangunan sejatian keumatan muslim di Indonesia semoga menjadi agama yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwab rahmatik. Allahumma ya Allah igfirli sudi kiranya engkau ampuni kami dunubi segala noda dan dosa-dosa kami yang banyak sekali. Waftahli tolong sudi engkau bukakan, lebarkan semua pintu-pintu masjidmu, pintu-pintu rahmatmu. Abwab rahmatik, pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu ampunanmu melalui masjid-masjid yang ditakmirkan oleh kaum muslimin di Nusantara ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.